بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan di antara faedah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang menceritakan kisah seseorang yang hidup di zaman Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa, 99 orang ditambah satu orang pendeta yang telah berfatwa tanpa ilmu, sehingga genaplah menjadi 100 orang yang telah dibunuhnya. Namun dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, sehingga dia mendapatkan keutamaan ketika Allah melalui malaikat maut mencabut nyawanya, maka ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Karena ketika seorang meninggal dunia, malakul maut didampingi oleh malakut malaikat ar-rahma, demikian pula malaikat al-adzab. Ketika malakul maut telah mencabut nyawa seorang hamba, maka kemudian yang akan membawa ruh dari hamba tersebut, apakah malakatul adzab ataukah malaikatur rahmah. Telah disebutkan di antara faedah dari hadis ini yaitu atharu al-jalis as-su' atau sayyi' 'ala sahibihi, pengaruh teman duduk yang buruk terhadap seseorang. Atau bisa kita katakan pengaruh antara teman duduk yang baik, demikian pula teman duduk yang buruk. Atau kata Syu'baib, atau bisa pula kita katakan bahwasanya pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya wajib bagi seorang muslim yang kokoh pada urusannya, yang menasihati dirinya sendiri, hendaknya memilih orang-orang saleh sebagai temannya, sebagai teman dekatnya, sebagai teman akrabnya, karena begitu besar pengaruh seorang teman pada diri kita. Ketika engkau memilih teman yang baik, maka insyaallah engkau akan mendapatkan pengaruh yang baik pada dirinya. Ketika engkau salah memilih teman, maka engkau pun akan menyesali pertemananmu tersebut. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-56, Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Al-akhillau, teman-teman akrab ketika hidup di dunia, teman-teman akrab yang selalu mengajak kepada dosa dan maasi, yauma idzin, pada hari kiamat nanti, ba'dhum li ba'dhin adu, sebahagian mereka akan menjadi musuh terhadap sebahagian yang lainnya. Teman berjalan bersama duduk bersama di dalam kehidupan dunia ini. Sebagian mereka di hari kiamat nanti akan menjadi musuh terhadap sebahagian yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang tidak menjadi musuh terhadap temannya. Adapun selain orang-orang yang bertakwa, maka sebagian yang lainnya akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lain, disebabkan karena pertemanan mereka tidaklah dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan mereka dibangun di atas kecocokan, kecondongan hati, naam, sejiwa, sejalan, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari syair yang beliau lantunkan. Siapa yang telah hafal? Ada yang hafal? Ada yang telah hafal? Falahu jaizah. Yang hafal diberi hadiah. Di akhir ucapan beliau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan walil qalbi na alal qalbi dalilun hina yalqa. Walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqa. Hati itu dengan hati yang lain ada dalil, suatu penunjuk. Nah, hina yalqa, ketika keduanya bertemu, antara seorang yang bodoh yang memberikan pengaruh kepada orang yang halim, kepada orang yang santun, seorang yang belajar talabul ilm, terpengaruh dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, orang-orang yang bodoh. Nah, sehingga membinasakan dirinya. Demikianlah ketika hati telah condong, dan Rasulullah SAW telah menggambarkan begitulah arwah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum jasad kita. Nah, arwah, ruh-ruh yang Allah ciptakan akan condong kepada yang sejenisnya ketika ruh-ruh tersebut saling kenal-mengenal, maka akan bertemu. Berbeda halnya dengan ruh-ruh yang tidak saling kenal-mengenal, mereka akan berpisah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al arwah junudum mujannadah, al arwah junudum mujannadah. Nah, al arwah جنود مجندة فما تعرض منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة, أرواح روح yang Allah ciptakan itu seperti ibaratnya seperti pasukan, جنود مجندة, pasukan yang kokoh. Nah, fama ta'arafa minha, kata Rasulullah, apabila ruh-ruh tersebut saling kenal mengenal, ya, saling kenal mengenal satu sama lain. Nah, i'talafa, maka dia akan bertemu. Nah, maka dia akan bertemu. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ. Dan apabila ruh-ruh tersebut tidak saling kenal mengenal, ya, ternyata ruh juga tidak saling kenal, nah, bukan cuma jasadnya, ya, ruh. Dan apabila ruh-ruh tersebut tidak saling kenal mengenal, tanatar, nah, ikhtalafa, maka dia akan berpisah. Nah, dia akan berpisah. Al arwah junud mujannada. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang hadis ini, bahwasanya ruh itu seperti tentara. Nah, yang dipersiapkan, ya, dan akan bertemu dengan yang sepadan, yang semisal. Nah, demikian seperti kuda, ya, seperti kuda, ya, kalau dia cocok maka dia akan bersatu, ya, kalau cocok kuda, kalau bertemu cocok bersatu, dan kalau tidak cocok berpisah. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, ruh yang ada di dalam jasad-jasad kita, naam, apabila ruh-ruh tersebut saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya, maka dia akan bertemu. Dan apabila tidak saling kenal mengenal, maka dia akan berpisah, tidak mau dekat. Ya, ruh yang baik dengan ruh yang buruk, naam, tidak akan bisa bertemu. Ya, roh yang baik tidak akan mau ketemu dengan roh yang buruk. Roh yang baik akan mencari roh yang baik pula. Demikian pula roh yang buruk. Demikian pentingnya permasalahan pertemanan, yang tentunya di zaman kita sekarang ini juga sangat penting, sangat urgen, disebabkan karena rusaknya, ya, berbagai tatanan kehidupan, dari berbagai kerusakan-kerusakan yang ada, baik itu yang berbau syubhat wasyahwat. Ketika engkau salah dalam memilih seorang teman, maka dia akan merusak dunia dan akhiratmu, dunia dan agamamu. Teman-teman yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap dunia dan akhirat seseorang. Dan berteman dengan mereka, dari teman-teman yang buruk, tidak akan memberikan hasil apapun, melainkan hanya penyesalan. Ya, seseorang akan menyesali dirinya di yaumul qiyamah nanti, disebabkan karena salah dalam memilih teman, disebabkan karena salah di dalam memilih seorang teman. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayatnya tentang ucapan orang yang menyesali dirinya pada hari kiamat nanti, disebabkan karena pertemanannya. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-28 sampai 29 Allah berfirman, nah, menggambarkan ucapan orang-orang yang menyesali dirinya di hari kiamat nanti, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Nah, ya wailata, kecelakaan besar bagiku, ya, celaka saya hari ini. Nah, dia sudah tahu akan apa yang menimpa dirinya pada hari kiamat nanti. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalau seandainya dulu saya tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku. Kalau seandainya dulu di dunia saya tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Penyesalan, hanyalah penyesalan, yang tidak ada lagi manfaatnya di hari tersebut. Nah, dan begitu banyak ya, pada hari kiamat nanti orang-orang akan menyesal. Nah, jangankan orang jelek ya, orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang baik juga menyesal. Jangankan orang-orang yang buruk, orang-orang baik aja sama menyesal. Ya, orang-orang buruk menyesal karena tidak berbuat kebaikan. Orang-orang yang baik menyesal karena tidak menambah kebaikan. Nah, ketika diberi kesempatan untuk berbuat baik, dia tidak melakukannya. Nah, sehingga menyesal. Sehingga tidak mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari apa yang dia inginkan. Adapun seorang yang salah dalam memilih teman akan menyesali dirinya. Ya, kalau seandainya dulu saya tidak menjadikan fulan, disebut namanya, ya, sebagai teman dekatku. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh, ya, dia teman dekatku ini telah menyesatkan aku. Dari Al-Qur'an, dari peringatan yang telah sampai kepada aku. Ya. Telah datang peringatan kepada aku, telah sampai teguran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, dalil-dalil dibangun di atas hujjah. Nah, yang kuat. Namun sayangnya orang ini tidak peduli. Tidak peduli. Ada orang-orang yang mengingatkan dia agar dia tidak menjauhi orang-orang yang terkena syubhat. Tidak peduli. Dia tetap ingin berteman dengan temannya tersebut. Ya, karena temannya sangat baik. Suka memberi baik, naam, suka menolong. Begitu banyak kebaikannya. Ya, apalagi teman yang lebih dari itu, yang telah memberikan ilmu kepadanya. Bagaimana mungkin saya akan berpisah dengannya? Begitu banyak kebaikan yang telah diberikannya. Nah, ini orang-orang yang suka pakai perasaan. Ya, menggunakan perasaannya dalam timbangan syariat. Sehingga menyempal. Ya, sehingga menyesal. Tidak ada keuntungannya. Justru yang ada adalah penyesalan. Sungguh temanku ini, teman akrabku ini, ya, telah menyesatkan aku. Marah ini. Dari peringatan dari Al-Quran yang telah sampai kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan tidak akan mau menolong manusia. Nah, syaitan telah berlepas diri. Syaitanlah yang telah menjadikan kalian bermusuh-musuhan. Syaitanlah yang menjadikan engkau menyesal di hari kiamat nanti. Telah berhasil ya, menyesatkan engkau. Disebabkan engkau lebih condong mengikuti hawa nafsumu daripada peringatan-peringatan yang telah sampai kepadamu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ala fahmi salafil ummah. Dan tentunya begitu banyak contoh-contoh orang-orang yang telah disesatkan oleh temannya sendiri, telah dibinasakan oleh temannya sendiri. Di antara contoh yang mungkin telah kita ketahui bersama, sebagaimana pertemanan yang terjadi antara Abu Talib dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dan ini adalah contoh yang sangat baik dari perumpamaan pengaruh teman duduk yang baik dan pengaruh teman duduk yang buruk. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dikisahkan oleh para sahabat, ada seorang sahabat Nabi SAW, ketika Abu Talib menjelang sakratul maut, menjelang kematiannya, datanglah Rasulullah SAW menjenguknya. Nah, ketika Rasulullah menjenguk pamannya, Rasulullah telah melihat di sebelah pamannya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Perumpamaan permisalan teman duduk yang buruk. Adapun Rasulullah ada permisalan teman duduk yang baik. Coba lihat pengaruh yang kuat dari teman duduk yang buruk. Ketika teman duduk yang baik, yaitu Rasulullah SAW, mengingatkan kepada pamannya, menasihati pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Yang mana kalimat ini, ya, dengan kalimat tersebut saya akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Apa kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah? Ha? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Agama nenek moyangmu? Bingung Abu Thalib. Naam. Rasulullah SAW kemudian mengulangi lagi. Ya. Kemudian mengulangi kembali ucapannya. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun hajjulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Yang dengan kalimat tersebut saya akan membela engkau di hadapan Allah. Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah, tidak mau kalah. Ya. Begitu besar nih pengaruh teman yang jelek. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Terus diulangi sampai ketiga kalinya, dan setelah itu Abu Thalib mengatakan ala millati Abdul Muttalib. Aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib, dan dia pun mati di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala wa li'adzu billah. Naam, dalam keadaan Abu Thalib mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang benar. Agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang benar. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya, dan para ulama menerangkan hal itu disebabkan karena teman yang buruk yang ada di sisi Abu Thalib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Oleh karena itulah, ya talabatul ilm, ketahuilah, tidaklah engkau bisa istiqamah di atas agama Allah, bersemangat di dalam menuntut ilmu, melainkan dengan cara berhati-hati dari teman-teman duduk yang buruk yang akan bisa memberikan pengaruh yang buruk pada dirimu. Yang akan bisa memberikan pengaruh yang buruk pada dirimu, apakah di ma'had ataukah di luar ma'had. Dan telah kita terangkan, suatu jiwa akan condong, ya, dengan yang sejenis, dengan yang semisal. Ketika jiwa engkau baik, maka engkau tidak akan bersama, ya, dengan roh-roh yang buruk. Demikian pula sebaliknya. Maka tidak ada cara lain kecuali kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, yang akan bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap diri kita. Dan sekian banyak, ya, ucapan-ucapan para ulama yang mereka membimbing kita, menasihati kita agar kita hendaknya memilih teman yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa bisa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diterangkan oleh seperti halnya ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Syekh memberikan nasihat agar kita memperhatikan teman, karena hal itu merupakan, ya, suatu kewajiban bagi seorang muslim. Baik, karena teman yang buruk, kata Syekh, ya, seperti penyakit. Yang lebih kuat penularannya, lebih kuat, ya, teman duduk yang buruk, ya, seperti penyakit yang sangat kuat menularnya. Akan melebihi penyakit-penyakit kusta atau yang semisalnya dari penyakit-penyakit kulit. Oleh karena itu mereka memberikan bimbingan kepada kita agar kita memilih teman-teman yang baik, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah, dan tentunya melarang kita, mencegah kita dari perbuatan kemungkaran. Nah, demikianlah hendaknya kita memilih seorang teman, bukan hanya dalam perkara urusan dunia. Dan demikianlah kebanyakan manusia ingin berteman dengan teman-teman yang memberikan faedah kepadanya. Kalau tidak punya faedah, mohon maaf, saya tidak berteman denganmu. Tahu faedah? Ya. Kalau ada faedahnya, berteman. Kalau tidak ada faedahnya, tidak mau berteman. Ini adalah pertemanan 6 orang-orang munafik. 6. Janganlah engkau berteman dengan orang yang seperti ini. Pertemanan yang hakiki, yang sejati, yaitu ketika engkau senantiasa dibimbing, ya, di atas ketaatan kepada Allah. 6. Diingatkan ketika engkau terjatuh dalam kesalahan. Demikian ucapan para ulama, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Bertemanlah dengan orang-orang soleh yang senantiasa mengajak kepada ketaatan kepada Allah. 6. Mereka lah teman-teman yang hakiki. Ketika engkau salah, mereka akan mengingatkan engkau. 6. Dan selalu mengajak engkau kepada kebaikan dan melarang engkau dari kemungkaran. Bukan hanya sekedar teman yang hanya menginginkan sesuatu darimu. Ya. Bukan hanya sekedar 6 menginginkan sesuatu yang ada di sisimu. Ketika engkau tidak memberikan sesuatu, ya, maka dia tidak akan berteman denganmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jauhilah teman-teman yang seperti ini. Jangan engkau berteman dengan orang-orang yang demikian keadaannya. Adapun faedah yang berikutnya, na'am, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, tafadhal, barakallahu fikum.